Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله والحمد لله kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan beristima' pada malam hari ini di dalam bulan suci Ramadan untuk meraih sebanyak-banyaknya keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pembacaan kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adabur Ruqa Asy-Syar'iyyah. Dan pada pembahasan yang terakhir kita telah sebutkan bahwa di antara mimpi-mimpi tersebut ada yang datang dari syaitan. Al-hulum. Yang mereka melakukan hal tersebut untuk mengganggu kaum muslimin dan menyakiti mereka dengan berbagai apa yang mereka lihat dari hal-hal yang menyedihkan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan bahwa yang demikian tidak akan memudaratkan seorang muslim. Kemudian kita melanjutkan ke masalah yang berikutnya. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala, mas'alatun. Permasalahan yang berikutnya. Man huwa alladhi yutlaqu alayhi lafzatu syaitan min al-insi wal hayawan? Siapakah atau yang mana sajakah yang boleh disebutkan padanya dengan penyebutan syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan hewan? Yang mana saja dari hewan dan siapa saja dari manusia yang boleh disebut bahwa dia adalah syaitan, yang tentunya ini adalah merupakan lafaz yang istilah tersebut dikembalikan kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kita mengetahui bahwa lafaz syaitan itu tidak hanya terkhusus dari kalangan jin saja. Mereka yang melampaui batas, mereka yang durhaka, mereka yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian pula dari kalangan manusia. Di antara mereka ada yang disebutkan sebagai syaitan. Sebagai syaitan. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi ada musuh, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Maka ayat ini dan yang lain yang menunjukkan bahwa di antara manusia ada yang disebut syaitan. Demikian pula di kalangan hewan. Al-hayawan. Ada hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebut bahwa itu adalah syaitan, seperti anjing hitam yang telah kita sebutkan, al-kalbu al-aswadul bahim syaitan, bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Nah, yang mana sajakah dari hewan tersebut yang bisa disebut bahwa itu adalah syaitan? Al-jawabu yutlaqu lafdhu syaitan 'ala al-ati dzikruhum. Jawabannya bahwa disebut lafaz syaitan terhadap mereka yang berikut ini penyebutannya. Yang pertama, kullu muharibin lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minal insi fahuwa syaitan. Setiap yang memerangi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam dari kalangan manusia, maka dia adalah syaitan. Siapa saja yang memerangi Allah, yang memerangi Rasulnya, yang memerangi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam, maka dia boleh disebut syaitan. وقد خص بالذكر من هؤلاء أئمة الكفر ودعاة الإجرام. Boleh kita mengatakan وقد خص atau وقد خص, dan telah dikhususkan penyebutannya di antara mereka-mereka ini dengan penyebutan syaitan, أئمة الكفر ودعاة الإجرام, para pemimpin-pemimpin kekufuran, pimpinannya. Demikian pula mereka-mereka yang mengajak untuk melakukan perbuatan dosa, da'i al-ijram, untuk melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, memerangi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Qala ta'ala fil munafiqin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang munafiqin dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka orang-orang munafik ini mengatakan, oh kami mukmin, kami beriman. Seakan-akan mereka ingin disamakan diri mereka dengan orang-orang mukmin yang lainnya. Kami juga mukmin. Wa idza khalau ila syayatinihim. Namun ketika mereka kembali berkumpul dengan syaitan-syaitan mereka. Siapa yang dimaksud syaitan-syaitan mereka? Yang semisal mereka dari kalangan munafikin. Maka mereka mengatakan, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami sesungguhnya bersama kalian, kami hanya mengolok-olok saja ketika bersama mereka kaum mukminin. Maka di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allahu jalla wa ala menyebut mereka itu sebagai syaitan, syayatin, menunjukkan bahwa orang-orang munafik yang mereka menampakkan diri sebagai seorang muslim namun menyimpan kekufuran di dalam hatinya, maka dialah syaitan. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu musuh. Musuh yang mana? Syaitan, syaitan dari kalangan jin dan manusia, yang mereka saling membisikkan kesesatan, kesesatan yang manis, yang menipu, yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwa ada dari kalangan manusia itu syaitan, mereka yang memusuhi dan memerangi Nabiullah alaihi salam di setiap zaman, yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mereka ini adalah syayatin, syaitan-syaitan baik dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Sehingga kita ketika berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, juga berlindung diri dari syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Dalam surah An-Nas, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk bersa'awur kepada Allah Jalla wa'ala dari kedua jenis syaitan ini. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-waswasil khannas. Min syarri al-waswas al-khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang suka mendatangkan waswas, mendatangkan syubuhat ke dalam dada-dada manusia. Min al-jinnati wal-nas. Dari jin dan manusia, yang mereka mendatangkan keraguan-raguan, yang mereka meniupkan kedustaan dan syubhat untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah syaitan-syaitan yang kita diperintahkan untuk berlindung diri dari mereka. Qala ar-Raghib, berkata ar-Raghib dalam Mufradatul Alfazil Quran, kata beliau, kullu quwwatin dhamimatin lil insan fa huwa syaitan. Setiap kekuatan yang tercela yang ada pada manusia, maka itu adalah syaitan. Dialah syaitan. Di antara manusia ada yang kuat, tapi kuat dalam hal keburukan, kejelekan. Kuat dalam hal mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia syaitan. Ketika dia mengajak di antara manusia untuk berbuat kemaksiatan, dan dia bisa menghadapi orang-orang yang menentangnya, maka dia adalah syaitan. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Mughyathul Murtad, kata beliau, wa li hadza ya'ulu bihim ay al-falasifatu الأمر إلى أن يجعل الملائكة والشياطين أعراضا تقوم بالنفس ليست أعيانا قائمة بنفسها حية نافقة. Oleh karena itu, kaum filosof, orang-orang filsafat, mereka menyimpulkan keadaan para malaikat dan syayatin. Mereka mengatakan, apa yang dimaksud malaikat? Malaikat itu adalah. Apa yang dimaksud syaitan? Syaitan itu adalah. Nah, ini yang mereka jelaskan. Apa itu malaikat dan syaitan menurut orang-orang filsafat? Mereka menjadikan para malaikat dan syaitan itu a'raban, sifat-sifat yang ada pada diri seseorang. Kalau orang itu baik, ya, dermawan, baik hati, nah, suka menolong orang, oh ini malaikat. Jadi mereka tidak menetapkan bahwa malaikat itu adalah makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Itu mereka tidak menetapkan. Kata mereka, malaikat itu sifat yang baik yang ada pada diri seorang. Sebaliknya, kalau orang itu buruk, jelek, mengajak orang pada kemungkaran, maka berarti setan itu ada pada diri orang tersebut, yakni sifat-sifatnya. Nah, sehingga mereka pun menetapkan bahwa malaika, demikian pula syaitan, adalah sifat yang tidak punya bentuk. Sifat yang ada pada diri seseorang. Kalau orang itu baik, malaikat. Kalau orang itu buruk, syaitan. Ya, yang tujuannya adalah menafikan dan membatalkan nas-nas yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutawatirah. Seorang muslim tidak mungkin menolak demikian banyak riwayat, nas-nas di dalam Al-Quran Karim yang menetapkan adanya malaikat, bahwa malaikat itu adalah makhluk tersendiri. Demikian pula jin, syaitan. Nah, maka apa yang ditetapkan oleh falasifah ini adalah madhab yang batin. Laisat ayanan qa'imatan binafsiha hayyatan nafiqah. Bukan, ya, yang berbentuk. Bukan jasad-jasad tersendiri, bukan zat yang tegak dengan sendirinya, terpisah dari manusia, yang memiliki kehidupan dan yang berakal. وَمَعْلُومٌ بِالِاِتْتِرَارِ أَنَّ هَذَا خِلَافُ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلِ. Dan telah diketahui secara pasti apa yang dikatakan dan dianggap oleh orang-orang falasifah ini, kaum filosof, ini menyelisihi apa yang telah disampaikan dan dikabarkan oleh para rasul. وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. Dan yang telah disepakati oleh kaum muslimin. وَإِنْ كَانَ قَدْ يُؤْنَ بِالشَّيْطَانِ الْعَاتِ الْمُتَمَرِّدُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَقَدْ يُؤْنَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ أَرْضًا. Meskipun, kata beliau, kata Syekhul Islam, kadang-kadang yang dimaksud dengan syaitan itu adalah setiap yang melampaui batas, yang berbuat zalim, yang melampaui batas dari segala jenis. Ya. Tidak hanya terfokus kepada jin saja. Jin yang durhaka syaitan. Demikian pula manusia yang durhaka syaitan. Dari kalangan hewan yang atin, mutamarrid, yang melampaui batas, juga syaitan. Dan terkadang yang dimaksud dengan istilah syaitan, apa yang terdapat pada manusia yang berupa sifat jelek yang ada padanya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kita tidak menafikan bahwa di antara manusia itu ada yang menjadi syaitan. Maksudnya apa? Sifat-sifatnya. Ya. Akhlaknya yang buruk seperti akhlak syaitan. Nah. Kita tidak menafikan itu. Itu ada. Akan tetapi para malaikat juga ada. Dan itu adalah makhluk tersendiri. Bukan sifat yang ada pada diri seorang dari kalangan manusia. Nah. Maka ini insyaAllah ta'ala merupakan perkara yang jelas bagi seorang muslim tidak mungkin menolak perkara ini. Adapun kaum filosof yang mereka memang tidak memperhatikan dan tidak mengkaji, tidak mendalami Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, namun mendasari setiap keyakinan mereka di atas akal semata. Apa yang terlihat itulah yang mereka tetapkan. Kalau tidak terlihat mereka tidak beriman kepadanya. Berbeda dengan kaum mukminin yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ini dari kalangan manusia, bahwa setiap manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melampaui batas, ya, yang mengajak manusia kepada kemungkaran, maka dia adalah syaitan. Bisakah syaitan berubah menjadi bukan syaitan? Ya bisa, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan jin yang sebelumnya syaitan, mungkin dia bertobat kepada Allah, maka dia meninggalkan kemungkaran dan dia menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang baik, maka tidak lagi dikatakan sebagai syaitan. Demikian pula dari kalangan manusia yang dahulu dia syaitan, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan dia menjadi orang yang saleh, maka dia ya telah menghilangkan sifat-sifat syaitan tersebut. Nah, sekarang dari kalangan hewan. Kata beliau, al-ibil fa innaha syayatinul an'am. Unta. Unta itu adalah syaitan dari hewan ternak. Dan telah kita sebutkan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, mengapa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan tentang unta itu khuliqat minasyayatin. Sebutkan di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha innaha khuliqat minasyayatin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang unta bahwa unta itu diciptakan dari syaitan. Nah, sebagian mengatakan bahwa asal penciptanya sama seperti iblis, yaitu dari api. Namun ini butuh dalil. Nah, dan yang zahir yang dimaksud bahwa dari sifat-sifat unta tersebut ada yang mirip dengan sifatnya syaitan. Ketika dia menjadi liar, ketika dia menjadi garang, ketika dia mengamuk, na'am, maka disebut dia sebagai syaitan dari sisi ini, akhlaknya, tabiatnya. Nah, kemudian al-kalbul aswad, anjing hitam. Rawi Imam Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kalbul aswadul bahimu syaitan." Anjing hitam legam itu adalah syaitan. Al-bahim itu ya, tidak ada warna yang lain, tidak ada warna putihnya, hitam seluruhnya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah syaitan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa setelah menyebutkan hadis Abu Dzar ini, kata beliau, fa'allala bi annahu syaitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebabnya, mengapa apabila anjing hitam tersebut lewat di depan orang yang sholat, maka memutuskan sholat seseorang karena anjing hitam itu adalah syaitan. Wa huwa kama qala Rasulullah alaihi salat salam, dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innal kalbal aswada syaitanu kilab wal jin tatasawwaru bi suratihi katsiran. Karena anjing hitam itu adalah syaitannya anjing-anjing yang lain, di mana jin itu banyak ya membentuk dirinya, merubah dirinya seperti anjing hitam. Itu yang paling sering. Nah. Ya. Maka ini juga disebut syaitan. Al-hirrul aswad. Demikian pula al-hirrul aswad. Kucing hitam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa wa huwa yatakallamu 'anil kalbil aswad. Ketika Syekhul Islam menjelaskan tentang anjing hitam, kata beliau, wal jinnu tatasawwaru bi suratihi katsiran, bahwa jin itu sering merubah bentuk seperti anjing hitam, sering kali. Wa kadzalika bi suratil qittil aswad, demikian pula ya, terkadang jin membentuk dirinya seperti kucing hitam. Li'anna sawada ajma'u lil quwa syaitaniyah min ghairihi wa fihi quwwatul hararah. Sebab yang warna hitam itu lebih kuat ya dalam hal kekuatan syaitan dibandingkan yang lainnya. Dan di padanya, pada warna hitam tersebut ya, memiliki kekuatan yang lebih panas dibandingkan yang lain, yang menunjukkan bahwa dia bisa jadi lebih garang ya, daripada warna-warna yang lainnya. Oleh karena itu, kalau orang-orang menyebut ilmu yang sesat itu, mereka bilang ilmu hitam. Nah memang hitam itu identik dengan kegelapan yang sesat, tapi bukan berarti ma'asyara ikhwah rahimakumullah ya, kita berlepas diri dari yang warna hitam. Nah, akhirnya setiap yang hitam ya berlepas diri. Tidak. Kita tidak punya apa ya? Tidak berwala' wal bara' di atas warna. Nah. Karena di antara kita juga ada yang hitam, rambut kita hitam. Mata kita hitam. Enggak mungkin kita memukulnya. Nah, ya, Rasulullah alaihissalam pernah memakai sorban berwarna hitam. Para wanita sahabiyat di antara mereka berpakaian warna hitam. Maka ma'asyar ikhwah rahimakumullah, itu tidak bisa dijadikan sandaran lalu disimpulkan semua yang warna hitam syaitan. Nah, ini musibah. Nah, terlihat nanti orang hitam marah. Nah, maka ini jangan dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya mutlak. Nah, tapi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan al-kalbul aswadu syaitan. Bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Nah. Gimana kalau ada hewan yang lain yang juga berwarna hitam? Kambing hitam misalnya, apakah itu syaitan? Butuh dalil untuk mengatakan itu syaitan. Selama tidak ada dalilnya, maka kembali kepada hukum asal, dia binatang seperti binatang yang lainnya. Nah, hewan seperti hewan yang lainnya. Di antara sembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban dari kambing, ya, kambing yang berwarna putih yang ada hitamnya. Di bagian kakinya hitam, di bagian perutnya hitam. Naam, di bagian matanya ada yang hitam. Ya, menunjukkan wallahu taala alam ini tidak secara mutlak. Bagaimana dengan kucing hitam? Di sini Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala juga menyebutkan kucing hitam. Nah, dan memang ada riwayat disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau juga memasukkan kucing hitam. Adapun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zahir tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kucing hitam itu syaitan. Nah, namun ada dari asar dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan itu. Nah, dan juga diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau juga mengatakan bahwa al-sinnaur, ya, al-sinnaur itu salah satu nama kucing. Kucing itu namanya lumayan banyak, al-hir, al-qirtu, al-sinnur, al-sinnaur. Nah, sinnaur juga kucing. Nah, bukan sinur ya, sinnaur. Ya, jangan dipelesetkan. Itu kucing hitam. Nah, apakah ini sahih? Wallahu alam. Butuh pembahasan, ya, yang lebih lanjut. Yang jelas diriwayatkan, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, wa ala hadza fayunṣah المسلم ألا يبادر إلى مؤاذاة الكلب الأسود والهر الأسود. Oleh karena itu dinasihati seorang muslim agar jangan segera menyakiti yang namanya anjing hitam, hati-hati. Demikian pula kucing yang berwarna hitam. Khasyata ayyakuna syaitanain, khawatir jangan sampai keduanya itu syaitan. Qad tamassala bi suratil madhkurain, yang merubah bentuk dengan bentuk keduanya, dengan anjing yang berwarna hitam atau kucing yang berwarna hitam. Demikian pula yang telah kita sebutkan, ya, di antara jin yang biasanya merubah bentuk adalah ular. Nah, ular yang masuk ke dalam rumah terkadang mereka itu adalah ummar, penghuni-penghuni rumah, penghuni-penghuni sebuah tempat. Sehingga apabila masuk ke dalamnya maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan terlebih dahulu, ya, apabila dia tidak mengindahkan peringatan tersebut maka diperbolehkan untuk membunuhnya. Kemudian masalah yang berikutnya, hal ru'yatul himar wal kalb lil jinn wasyayatin fi halati tashakkulihim am fi halati baqa'ihim ala haqiqati khilqatihim. Apakah keledai demikian pula anjing ketika melihat jin dan syaitan, ketika mereka melihat jin dan syaitan itu dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk tashakkul, yakni mereka telah merubah bentuk, ya, ataukah dalam bentuk asli mereka pada hakikat penciptaan mereka? Nah, ini juga permasalahan. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disebutkan nanti hadisnya, apabila kalian mendengarkan lolongan anjing dan kalian mendengarkan ringkikan himar keledai, maka segeralah berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya dia melihat syaitan. Nah, ketika dia melihat syaitan, itu dalam bentuk asli penciptaan syaitan ataukah syaitan yang telah berubah bentuk? Nah, di sini beliau jawab, al-jawabu, jawabannya, alladhi yadhharu li anna ru'yatal hayawanatil madhkura lil jinni hiya fi hali kaunihim ala khilqatihim, yang nampak bagiku bahwa hewan-hewan tersebut mereka melihat jin dalam keadaan aslinya yang mereka diciptakan padanya. La ala hayati tashakkul bis suwar al-bashariyah wal hayawaniyah, bukan dalam bentuk pada saat mereka telah merubah bentuk dengan bentuk manusia ataukah bentuk hewan. Li'anna tashakkulahum bi suratil insi awil hayawanat yaj'alu ru'yatahum muyassara lil bashar. Sebab kalau mereka merubah bentuk dari kalangan jin dan syaitan ini, ketika mereka merubah bentuk jadi manusia ataukah menjadi hewan, maka untuk melihat mereka adalah sesuatu yang mudah bagi manusia pun bisa melihat. Ya kan, sebagaimana yang kita ketahui, manusia melihat jin yang telah merubah bentuk menjadi manusia ataukah menjadi hewan. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan al-kalbul asadu syaitan, anjing hitam itu adalah syaitan dan kita melihatnya. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bahwa yang melihat itu adalah himar, yang melihat itu adalah anjing ketika dia melolong, maka ini menunjukkan bahwa penglihatan mereka tidak seperti yang lainnya dari kalangan manusia. Manusia tidak melihatnya, yang melihat adalah mereka. Nah, fadlan adil hayawatil makura, lebih lagi hewan-hewan yang disebutkan. Kalau manusia bisa melihat, apabila syaitan dan jin itu merubah bentuk, tentunya hewan-hewan itu lebih melihat lagi. Anjing demikian pula keledai. Nah, walihada nasna'u nahiqal himar wa nabhal kilab wa la nara syaitanan. Oleh karena itu, seringkali kita mendengarkan rintikan keledai dan golongan anjing, padahal kita tidak melihat syaitan. Tidak ada, kita tidak melihat. Tapi kita mendengarkan golongan anjing tersebut. Kita mendengarkan himar merintik, menunjukkan bahwa mereka melihat syaitan dan kita tidak melihatnya. Ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tambah lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum nibahal kilab wa nihaqal hamir bil laili fata'awwadu billahi minasy syaithan." Apabila kalian mendengarkan lolongan anjing dan rintikan keledai di waktu malam, maka segeralah berlindung diri kepada Allah dari syaitan. Fa innahunna yaraina ma la tarawun, karena sesungguhnya mereka melihat apa-apa yang kalian tidak melihatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Wa fi al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadu billahi minasy syaithan fa innaha ra'at syaithana." Apabila kalian mendengarkan rintikan himar keledai, maka segeralah berlindung diri kepada Allah dari syaitan, karena sesungguhnya keledai itu melihat syaitan. Nah, masalah yang berikutnya. Hunaka man yaz'amu anna al-jinn la yarawna syayatin, fahal hadha sahih? Di sana ada yang berpendapat, ada yang menyangka bahwa jin tidak bisa melihat syaitan. Apakah ini benar? Kita mengetahui bahwa jin itu kan sama seperti manusia, berubah-ubah. Ada yang kafir jadi mukmin, ada yang mukmin jadi kafir. Seperti manusia, ada yang muslim jadi murtad. Ada pula yang kafir masuk ke dalam Islam. Sama. Nah, sekarang apakah jin bisa melihat syaitan atau tidak? Kalau menurut pendapat yang mengatakan bahwa jin itu tidak bisa melihat syaitan, berarti tergantung keadaan jin ini. Kalau jin ini jadi syaitan, maka tidak kelihatan. Tidak terlihat oleh jin sesamanya. Ketika dia baik lagi, baru terlihat lagi. Iya kan? Dibangun di atas pendapat tersebut, seperti itu keadaannya. Namun ini adalah pendapat yang lemah. Dan di sini beliau akan jelaskan. Jawabannya, as-sahihu annal jinna yarawna syayatin. Yang sahih, bahwa jin melihat syaitan. Ya, karena syaitan dari kalangan jin. Ya. Beda kalau manusia tidak melihat lingkungan jin. kelompok jin, jin dan syaitan, karena mereka dari makhluk yang berbeda dengan manusia. Tapi kalau jin sesama dari jenis yang sama, maka mereka melihat syaitan. Bidalil umuril atiyah, dengan dalil perkara-perkara yang berikut ini. Yang pertama, al jin wa syaitan hum ummatun wahidah wa dzurriyyatun wahidah, dzurriyyatu iblis. Jin dan syaitan itu umat yang satu dari keturunan yang sama, yaitu keturunan iblis la'anahullah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun. Kecuali iblis, karena dia dari kalangan jin, maka dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian hendak menjadikan iblis dan keturunannya itu sebagai wali-wali dari selainku, padahal mereka itu adalah musuh bagi kalian. Maka di sini iblis dan keturunannya. Nah, keturunannya yaitu jin. Syaitan semuanya asalnya dari iblis. Yang menunjukkan bahwa mereka dari jenis yang sama. Dan kalau mereka dari jenis yang sama, sebahagian mereka melihat yang lainnya. Yang kedua, lau kana al-jinnu la yarawna syaitan, lanafallahu dhalika fi kitabih. Seandainya jin itu tidak melihat syaitan, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan itu di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran Karim. Kama nafa ru'yat al-insi lil-jin, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan, meniadakan penglihatan manusia kepada jin, bahwa manusia tidak bisa melihat jin. Berbeda dengan jin yang bisa melihat manusia. Qala ta'ala fi iblis wa dzurriyyatihi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang iblis dan keturunannya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis itu bisa melihat kalian. Iblis dan bala tentaranya bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Manusia tidak bisa melihat mereka. Jin bisa melihat kita. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa yang tidak bisa melihat jin, yang tidak bisa melihat syaitan, itu manusia. Kalau seandainya jin yang mukmin itu tidak bisa melihat syaitan, tentu akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di antara kalian juga ada yang sebagian tidak bisa melihat kepada yang lainnya. Namun tidak ada. Sehingga kembali kepada asalnya bahwa di antara jin mereka bisa saling melihat. Yang ketiga, idza qadara al-jinnu ala ru'yatil ins fa min babi aula ay yaqdiru ala ru'yatish shayatin. Apabila jin itu mampu untuk melihat manusia, tentu lebih utama lagi mereka mampu melihat dari jenis mereka dari kalangan syaitan. Yang keempat, la farqa bainal jinni wa syayatin illa fi man aslama minhum. Tidak ada perbedaan antara jin dan syaitan kecuali dalam hal Islam. Siapa yang menjadi muslim di antara mereka, maka dia jin yang saleh. Ya, jin muslim. Syaitan juga dari kalangan jin, hanya dia berbuat fasik, keluar dari perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu perbedaannya. Ya. Jin yang muslim, maka dikatakan dia muslim karena dia masuk Islam. Fala yuqalu lahu syaitan, maka tidak disebut sebagai syaitan. Walakin wujudul Islam laisa mani'an min ru'yatihim lisyayatin. Akan tetapi keislaman kaum jin tersebut tidaklah mencegah mereka untuk melihat syaitan-syaitan yang lainnya. Yang kelima, minal ma'lumi annal jinnal muslimin yaqumuna bidda'wati ilallah. Juga merupakan perkara yang telah kita maklumi bahwa jin yang muslim mereka menegakkan dakwah. Mereka menegakkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nushhi lisyayatin, dan menasihati syaitan-syaitan. Sama dalil ala dalika al-Qur'an, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, bal wa tuqamul ma'arikul qitaliyah bainal jin wa syaitan, bahkan telah terjadi peperangan di antara jin dan syaitan. Ya, terjadi peperangan. Kalau jin enggak bisa melihat syaitan, syaitan yang bisa melihat jin, wah. bingung, kebingungan jin muslimnya ini. Nah, mau perang sama siapa? Nebas ini setan ya, tidak terlihat. Nah. Kama dallat ala dzalika al-adillah min as-sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falau kanu la yarunahum lam yaqdiru ala qitalihim. Kalaulah jin itu tidak bisa melihat syayatin, ya berarti mereka tidak bisa dong berperang dengan setan-setan itu. Nah, kama annana la naqdiru ala qital jin, sebagaimana kita enggak bisa perang melawan jin. Kita hanya bisa apa? Beristi'adzah, berta'awudz, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan mereka. Yang keenam, minal ma'lumi anna Allah a'ta al-jinna wa syayatinahum al-qudrata 'ala at-tashakkul bi suwaril ins wal hayawanat. Melupakan perkara yang telah dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada jin dan syaitan untuk merubah bentuk menjadi manusia ataukah menjadi hewan-hewan. Fayarahumul insu wa yaqdiruna alaihim. Ya. Dan manusia pun melihat mereka. Ya. Manusia melihat mereka. Dan ketika manusia melihat mereka, yaqdiruna alaihim. Maka mereka mampu untuk apakah membunuhnya. Tapi pada saat jin tersebut telah merubah bentuk menjadi manusia atau menjadi hewan. Famin babi aula anna Allah a'tahum ru'yata ba'dihim ba'dha. Maka tentu lebih utama lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada mereka untuk saling melihat antara sebahagian dengan sebahagian yang lainnya. Saya kira ini insyaallah taala perkara yang jelas karena mereka dari spesies yang sama. Nah, faqula satul qaul, maka kesimpulan dari permasalahan ini, anna qaula man qala innal jinna la yaruna asyayatin qaulun batin. Bahwa pendapat yang mengatakan jin tidak bisa melihat syaitan ini adalah pendapat yang batil. Masalah, permasalahan yang berikutnya. Hal yaskunul jinnu tahta tsara? Apakah ada jin yang tinggal di bawah bumi? Dalam artian mampu enggak mereka? Kalau mereka mau istirahat atau tinggal, bumi itu ditembus. Ya. Tanpa perlu menggunakan bor, ya, tembus langsung. Karena halus kan, katanya makhluk halus. Jadi kalau halus semuanya bisa ditembus. Mampukah jin tersebut menembus sehingga mereka tinggal di dalam lapisan bumi? Nah, malaikat telah saya sebutkan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada malaikat untuk bisa menembus bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan, apakah ada di antara syaitan atau jin yang tinggal di dalam bumi? Nah. Kalau manusia kan jelas tidak ya. Nah, kecuali kalau di lubang, dilubangi, dibor ya, atau bikin terowongan atau yang semisalnya, baru bisa masuk ke dalam. Tapi kalau tanah padat gitu ditembus, ya enggak bisa. Nah, apa yang dihikayatkan ya, sebagian mereka tentang apa itu Sunan Kalijaga katanya. Nah, ada yang mengatakan ketika kejar-kejaran dengan siapa itu musuhnya siapa? Siti Jenar itu. Nah, kejar-kejaran sampai bawah tanah, ditembus tanahnya. Nah, ini dari mana ini kisah-kisah yang seperti ini? Allah musta'an. Al-jawabu la dalila min al-Qur'an wa sunnah. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Ala anna al-jinna yaskununa tahta as-sara. Bahwa jin itu ada yang tinggal di bawah tanah. Wa qad taqaddama annahum yaskununa fil awdiyati wal jibali wal syuquqi wal maqabir wal hammamat wal mazabil wal buyutil qaribah wa ghairi dhalik. Telah terdahulu disebutkan bahwa jin itu punya tempat-tempat yang biasanya mereka ditemukan di sana. Di lembah-lembah, di bukit-bukit, di celah-celah bukit, di kuburan, di kamar mandi, tempat-tempat sampah, rumah-rumah yang rusak, dan yang lainnya. Wa hadza kulluhu ala wajhil ardh. Dan ini semua itu di permukaan bumi. Nah, tidak ada satupun yang di dalam yang menembus. Wal adillatu kulluha tadullu ala annahum mutawajaduna ala wajhil ardh. Dalil-dalil seluruhnya yang telah saya sebutkan itu menunjukkan maka bahwa mereka itu ditemukan di permukaan bumi, bukan di dalam bumi atau lapisan bumi. Wa mimma yadullu ala adami qudratihim ala ikhtiraqil jihati as-sufliyah. Dan di antara yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak mampu untuk menembus arah ke bawah. Qauluhu ta'ala mukhbiran an iblis. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengabarkan tentang keadaan iblis yang berusaha untuk menggoda manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyebutkan tentang ucapan iblis. Dia mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim summa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka untuk menggoda mereka, menyesatkan mereka. Dari arah mana iblis itu datang? Dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dan dari sebelah kiri mereka. Tidak disebutkan dari bawah dan tidak disebutkan dari atas, karena dari atas mereka tidak mampu, sebab seorang hamba tersebut mengetahui bahwa Rabbnya dan ilahnya itu di atas langit. Naam. Dari bawah tidak mampu. Di antara sebabnya seperti yang disebutkan bahwa syaitan itu tidak mampu menembus tanah. Nah, tembus tiba-tiba muncul. Misalnya. Ya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menggoda dari bawah. Fa afadatil ayatul karimah annahu la ya'tihim min tahtihim. Maka ayat yang mulia ini memberikan faedah bahwa syaitan tidak bisa mendatangi manusia dari arah bawahnya. Li'anna dzalika fi ghairi qudratihi. Karena memang itu bukan dalam kemampuannya. Wa qala ta'ala mukhatiban iblis wa Adam wa Hawwa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di saat Allah Jalla wa ala mengatakan kepada iblis, Adam dan istrinya Hawa, ihbitu ba'dukum li ba'din aduun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Turun kalian. Kalian siapa? Manusia, dalam hal ini Adam dan Hawa, dan iblis sebagai abul jin. Turun kalian. Sebagian kalian terhadap sebagian yang lain menjadi musuh. Dan itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa iblis itu musuh selamanya. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di muka bumi ini menjadi tempat tinggal kalian. Wa mata'un ila hin, dan kesenangan, kenikmatan sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Maka di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walakum fil ardi mustaqarrun. Kalian itu di permukaan bumi tinggalnya, bukan di dalam. Afadat annal jinna yaskununa fil ard kama yaskunuha banu Adam. Maka ayat ini memberikan faedah bahwa jin itu tinggal di permukaan bumi sebagaimana tinggalnya manusia. Maka ini jelas menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jin itu mampu untuk menembus bumi. Wa amma ma ja'a Yahya ibn Adam an Syarik an Lais an Mujahid qala ya'ni iblis. Adapun yang datang dari riwayat Yahya bin Adam, dari Syarik, dari Lais, dari Mujahid, bahwa beliau mengatakan bahwa iblis berkata, "A'tayna anna nara wa la nura wa anna nadkhul tahta as-sara." U'tina. Naam. U'tina anna nara wa la nura wa anna nadkhulu tahta as-sara. Bahwa iblis mengatakan kami telah diberikan kemampuan untuk kami melihat, yakni melihat manusia, dan kami tidak bisa dilihat, dan kami mampu untuk masuk ke bawah bumi, ke dalam dalam lapisan bumi. Nah, ini riwayat yang disebutkan oleh Mujahid bahwa iblis mengatakan demikian. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Qutaibah dalam Uyunul Akhbar wa sanadu ila Mujahidin ghairu sahih. Namun riwayat ini sanadnya yang sampai kepada Mujahid itu tidak sahih. Fa inna laysan wa huwa Ibnu Abi Sulaim dha'ifun min qibal hifdzihi. Kelemahan yang pertama, perawi yang bernama Lais. Al-Lais di sini adalah Lais bin Abi Sulaim dan dia buruk hafalannya. Yang kedua, Syarik dha'ifun min qibali hifdzihi aidan. Demikian pula Syarik lemah dari sisi hafalannya juga. Wal haditsu mu'dhal, ditambah lagi bahwa hadis ini mu'dhal, terputus jauh. Karena Mujahid hadza tabi'i, karena Mujahid ini seorang tabi'i bukan sahabat. Dari mana dia menukil ucapan iblis? Kalau dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas bahwa itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Misalnya kalau diperkirakan dia mengambil dari kisah Israiliyah, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau dia dikatakan mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terputus riwayatnya. Mujahid tidak menyebutkan perawi yang di atasnya, maka ini salah satu tanda yang menunjukkan lemahnya riwayat tersebut. Wa ma adunnuhu illa minal israiliyat, dan saya tidak menyangka bahwa ucapan ini melainkan dari berita-berita israiliyat yang tentunya kita tidak bisa membenarkannya. Nah, maka jelaslah dari apa yang telah kita bahas bahwa jin tidak mampu menembus ke dalam tanah, ya, ke dalam lapisan bumi. Masalah yang berikutnya, mata yamutu iblis, kapankah iblis itu mati? Saya kira ini sudah pernah kita bahas, ya. Kapan iblis mati? Hah? Kapan iblis mati? Ngantuk. Kapan matinya iblis? Hah? Kiamat. Nah, kalau jin ada yang hidup, ada yang mati, sama seperti manusia. Namun umur mereka lebih, ada yang lebih panjang. Nah, ini standar umur mereka. Nah, itu lebih panjang dibandingkan manusia. Bukan berarti di antara jin ada yang tidak mati ketika masa kecil, oh tidak. Sama seperti manusia. Nah, mungkin di saat kecil dia senang bermain-main jadi ular, masuk ke rumah orang dibunuh, matilah dia. Nah, al-jawabu, jawabannya, laqad talaba iblisu min rabbihi ayyunzirahu ayyuakhirahu ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis telah memohon dari Allah, ya, agar diberikan tempo untuk selalu hidup sampai kepada waktu yang telah diketahui, ma'lum. Coba lihat perbedaan antara abul jin dan abul ins, kakek moyangnya manusia dan kakek moyangnya jin. Manusia yang memiliki sifat rendah. Nah, dari sisi unsur penciptaannya saja itu sangat jauh berbeda. Nah, manusia yang diciptakan dari tanah berbeda dengan jin yang diciptakan dari unsur api. Nah, yang namanya api penuh dengan kesombongan, dan itu sama seperti karakter dan sifat iblis. Nah, dan sifatnya merusak. Nah, dia sering ke atas. Ya, kalau membakar bukan ke bawah, ke atas. Sombong. Dan kalau bertemu dengan satu benda, hancur, habis. Nah, apa yang ada di dekatnya tidak bermanfaat, dihabisi semua. Nah, hutan bisa habis seluruhnya gara-gara api. Tapi bandingkan dengan tanah, ya, tanah yang merendah. Ada di antara kita yang melempar tanah terus naik ke atas, turun. Nah, merendah, kemudian bermanfaat dalam kehidupan. Apa saja yang dilempar, lempar bibit, tumbuh, bibit mangga tumbuh mangga subur bermanfaat. Lempar biji duren tumbuh duren. Lempar biji rambutan tumbuh rambutan. Alhamdulillah. Ini dari sisi unsur. Maka tidak benar apa yang dikatakan oleh iblis, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, dari Adam. Engkau menciptakan saya dari api sedangkan dia dari tanah. Nah, ini batil. Dusta iblis dengan perkataannya ini. Lalu dia mengkiaskan unsur penciptaannya kepada perbuatannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah dia untuk sujud kepada Adam, maka dia pun mengkiaskan. Karena unsur penciptaannya iblis ini lebih baik daripada manusia, kenapa kok mesti dia yang sujud kepada yang lebih rendah? Seharusnya sebaliknya. Maka dia mengkiaskan itu. Meninggalkan perintah Allah, lalu kemudian melakukan kias dengan cara yang batil. Oleh karena itu kata para ulama, awwalu man qasa iblis, makhluk yang paling pertama yang suka mengkias itu iblis. Tapi mengkiaskan dengan cara yang batil. Ya, meninggalkan perintah Allah dengan sebab ini. Nah, ini ma'asyiral akhwat. Kemudian ketika mereka keduanya bersalah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dari syurga dan dilempar ke bumi. Seharusnya kan seorang itu bertaubat kepada Allah, merasa bersalah dengan perbuatannya, berusaha untuk mengoreksi kembali, memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Dan ternyata ini hanya dilakukan oleh Abul Ins Adam alaihissalam bersama dengan istrinya. Nah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Fatalaqa Adam min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Adam pun menerima kalimat-kalimat yang dengannya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima taubatnya. Ini permintaan Adam alaihissalam kepada Rabb, dan Allah Subhanahu wa taala menerima. Tapi coba iblis. Sudah melakukan kesalahan, sudah menjadi makhluk yang kafir yang menyombongkan diri dan diusir dari surga dan dilemparkan ke bumi, tidak malah bertaubat, tambah jadi dia pengen semakin banyak kejahatannya, sehingga dia minta tolong berikan tempo kepada saya untuk diberikan masa untuk lebih lama lagi hidupnya supaya dia lebih banyak pengikutnya. Semakin menjadi-jadi, luar biasa kesombongan jin iblis. Nah, maka dia memohon itu. Qala subhanahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berkata tentang iblis, qala rabbi fa'anzirni ila yawm yub'atsun. Wahai Rabbku, berikan aku tempo untuk selalu hidup sampai hari kebangkitan. Qala Allahu mujiban lahu, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Maka Allah menjawab, engkau telah diberikan tempo untuk diakhirkan matimu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Wa aktsarul ulama ala anna al murada bil waqtil ma'lum huwa an-nafqatul ula. Kebanyakan para ulama menetapkan bahwa yang dimaksud waktu yang telah dimaklumi yaitu pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama kali, ya, sebab as-sur itu ditiup dua kali oleh Israfil alaihissalam. Tiupan yang pertama itu tiupan yang mematikan seluruh makhluk, dan tiupan yang kedua yaitu kebangkitan. Meskipun ada di kalangan para ulama menyebutkan bahwa tiupan itu tiga kali. Yang pertama ada tiupan sebelumnya, sebelum matinya mereka ada tiupan yang disebut nufatul fazik, tiupan yang membuat mereka ketakutan. Ya, kemudian tiupan yang kedua yang membuat mereka mati, kemudian yang ketiga yang membuat mereka dibangkitkan dari kematian. Ya'ni nufatul imamah liman baqi ala wajhil ardi min al khala'is. Tiupan yang pertama itu adalah tiupan mematikan seluruh makhluk, bagi siapa saja yang masih tinggal dari kalangan makhluk yang ada di permukaan bumi. Nah, jadi iblis juga mati. Hanya matinya diundur, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Baik, saya kira sampai di sini akhwan yang kita bacakan. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.